إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan telah kita jelaskan bahwa hukum asal al-jihad adalah fardu kifayah. Namun ada beberapa keadaan dan kondisi di mana hukum jihad tersebut berubah menjadi fardu ain. Dan telah kita sebutkan keadaan yang pertama, yaitu di saat kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir, sehingga tidak ada yang wajib bagi kaum muslimin kecuali membela diri, yang disebut jihad ad-dafa', jihad membela diri. Maka siapa saja wajib membela dirinya sesuai dengan kemampuan, apakah dia laki-laki atau wanita, anak kecil, remaja, dewasa, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Ini kaitannya dengan jihad ad-dafa', sebagaimana yang kita terangkan bahwa dalam jihad ad-dafa' gugur seluruh syarat-syarat yang disyaratkan bagi seorang untuk mengikuti jihad al-hujum atau jihad al-talab. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua yang diwajibkan bagi kaum muslimin dan menjadi fardu ain bagi mereka, idza hadara al-qital, apabila dia telah berada di medan pertempuran, dia telah menghadiri peperangan, maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk meninggalkan peperangan tersebut, melarikan diri dari peperangan yang sedang berkecamuk melawan orang-orang kafir. Wadzalika idza taqa az-zahfan, yaitu apabila bertemunya dua kelompok, wa taqabala as-saffan, dan saling berhadap-hadapannya dua saf, saful mu'minin dan saffu al-kuffar wal musyrikin, apabila sudah berhadap-hadapan dan siap untuk melakukan pertempuran, peperangan, maka tidak diperbolehkan seseorang melarikan diri. Ta'ayyan al-jihadu, dalam keadaan seperti ini jihad menjadi fardu ain bagi mereka yang menghadiri peperangan tersebut. Wa haruma 'ala man hadhara al-qitala al-insirafu, dan diharamkan bagi seseorang yang menghadiri pertempuran tersebut untuk kembali atau melarikan diri. At-tawalli yawm az-zahf, wa at-tawalli min amami al-adu, dan berpaling melarikan diri dari hadapan musuh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah bertemu dengan orang-orang kafir berhadap-hadapan, siap untuk bertempur, maka jangan kalian melarikan diri, berpaling, meninggalkan medan pertempuran. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini melarang seseorang untuk meninggalkan medan pertempuran pada saat mereka telah berhadapan dengan pasukan musuh. Wa li'adhihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tawalli yawm az-zahf min al-kaba'ir al-mubiqat. Dan karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebut dan menganggap orang yang meninggalkan medan pertempuran, berlari dari medan pertempuran, termasuk di antara dosa-dosa besar, al-mubiqat ay al-muhlikat, yang membinasakan. Yang dimaksud oleh beliau hadis Abu Hurairah radhiyallahu an muttafaqun alaih, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, jauhilah 7 perbuatan dosa yang membinasakan. Di antara 7 dosa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, at-tawalli yawm az-zahf, melarikan diri dari pertempuran di saat kaum muslimin telah bertempur berhadapan dengan orang-orang kafir. Maka ini termasuk dosa yang membinasakan, dosa yang sangat besar. Walakin yustathna min at-tawalli al-mutawa'ad 'alayhi halatan. Namun dikecualikan dari hukum berpaling dari peperangan atau meninggalkan pertempuran yang diancam mendapatkan dosa besar, ada 2 keadaan. Nah, ini maksudnya bahwa 2 keadaan ini seseorang tidak terkena dosa dan tidak termasuk dalam perbuatan dosa besar. Al-ula, keadaan yang pertama, idza kana al-mutawalli mutaharrifan liqitalin. Apabila seorang yang meninggalkan medan pertempuran tersebut mutaharrifan liqitalin. Apa yang dimaksud mutaharrifan liqitalin? Ay yadhhabu likay ya'ti biquwwatin akthar. Dia pergi meninggalkan medan pertempuran dengan tujuan mendatangkan kekuatan yang lebih besar. Mendatangkan kekuatan yang lebih besar. Maka ini tidak termasuk perbuatan dosa. Seperti misalnya seorang menampakkan diri di hadapan musuh bahwa dia berlari meninggalkan pertempuran. Ya. Dia menampakkan yudhir al-farrah wa huwa yuridul karrah. Dia menampakkan seakan-akan dia lari untuk menipu musuh sehingga musuh itu mengejarnya. Sehingga musuh tersebut mengejarnya, terlihat bahwa dia ketakutan. Ternyata yang dimaksud adalah menipu musuh tersebut. Al-harbu khuda'. Peperangan itu adalah permusuhan, penipuan. Ketika orang itu sudah mengejar, ternyata musuh tersebut dalam keadaan dikepung. Dia berlari hanya sekedar untuk menipu musuh. Ternyata musuh itu masuk dalam perangkap. Ini diantara makna mutaharrifan liqital. Atau dia berlari untuk memanggil kaum muslimin yang lain, meminta bantuan untuk diarahkan ke daerah tersebut agar mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Ini juga termasuk mutaharrifan liqitalin. Dan ini diperbolehkan dan dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuwallihim yawma idzin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin. Nah, ini keadaan yang kedua. Wa tsaniyah, keadaan yang kedua diperbolehkannya seorang meninggalkan medan pertempuran, ayyakuna mutahayyizan ila fi'atin minal muslimin. Di mana dia mengarah kepada kelompok yang lain dari kaum muslimin, taqwiyatan wa nusratan laha, dengan tujuan untuk menguatkan barisan yang lain dan memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Jadi dia meninggalkan medan pertempuran tersebut karena melihat bahwa di medan pertempuran ini musuh lemah, sementara kekuatan kaum muslimin besar. Nah, dia meninggalkan, kenapa? Karena dia mengetahui bahwa di medan pertempuran yang lain kaum muslimin dalam keadaan terdesak misalnya, atau kaum muslimin meminta bantuan, sehingga kita berpindah dari satu medan pertempuran menuju ke medan pertempuran yang lain bukan dengan tujuan meninggalkan pertempuran tersebut, namun untuk memberi kekuatan kepada pasukan yang lainnya, maka ini tidak mengapa, diperbolehkan. Maka ini keluar dari pengecualian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang disebabkan karena melarikan diri dari pertempuran. Bahwa apabila tujuan seorang adalah menipu musuh, tidak mengapa. Atau untuk menguatkan pasukan yang lain juga tidak mengapa, diperbolehkan. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila tidak termasuk dalam dua keadaan ini, benar-benar seorang meninggalkan medan pertempuran, apakah hukumnya secara mutlak haram dan termasuk dosa besar? Para ulama menjelaskan bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala ini telah dikhususkan dengan ayat yang lain, bahwa diharamkannya kaum muslimin meninggalkan medan pertempuran ketika telah berhadap-hadapan dengan orang-orang kafir wal musyrikin, terkecuali apabila jumlah orang-orang kafir melebihi dua kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Jumlah orang-orang kafir melebihi dua kali lipat dari jumlah kaum muslimin, maka diperbolehkan meninggalkan medan pertempuran karena melakukan perlawanan dalam kondisi jumlah orang-orang kafir berlipat-lipat kekuatannya. Maka ini termasuk dalam ilqa anfusihim ila tahlukah, mencampakkan diri-diri mereka ke dalam kebinasaan, dan itu tidak diperbolehkan. Dan ini datang dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang lainnya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga disebutkan dalam suratul Anfal, ya ayuhan nabiyyu harridul mu'minina 'alal qital إِيَّكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Wahai Nabi, beri semangat kepada kaum mukminin untuk berperang. Apabila jumlah kalian 20 orang kaum mukminin mampu mengalahkan 200 orang. Apabila jumlah kalian 100 mampu mengalahkan 1000 orang dari orang-orang kafir, disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dahulu. Jadi hukum awal, apabila jumlah kaum muslimin 100 orang sementara jumlah musuh 1000 orang, tidak boleh meninggalkan pertempuran. Karena 1 banding 10 masih memungkinkan bagi kaum mukminin untuk melakukan perlawanan kepada mereka. Apalagi kurang dari itu. Kaum muslimin 100, orang-orang kafir 900, kurang. Lebih tidak diperbolehkan lagi. Kecuali kalau jumlahnya lebih dari 1000. Sementara kaum muslimin 100, jumlah orang-orang kafir 2000 misalnya. Nah, ini sudah 1 banding 20. Maka diperbolehkan meninggalkan pertempuran. Namun ayat Allah Subhanahu wa taala ini telah dihapus dengan ayat setelahnya. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. Fa iyyakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200. Wa iyyakum minkum 1000 yaghlibu 2000 bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan kepada kalian dan mengetahui kelemahan pada diri-diri kalian. Maka apabila kalian berjumlah 100 mampu mengalahkan 200. Jadi berkurang 1 banding 2. Apabila kalian berjumlah 1000 mampu mengalahkan 2000 dari orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Maka ayat ini menghapus ayat sebelumnya, hukum ayat sebelumnya. Sehingga apabila jumlah kaum muslimin 1000 misalnya, jumlah orang-orang kafir 2 kali lipat 2000, maka kaum muslimin tidak diperbolehkan meninggalkan pertempuran karena hitungannya 1 banding 2. Kaum muslimin mampu. Kaum muslimin mampu. Namun apabila jumlah orang-orang kafir lebih dari itu, kaum muslimin 1000, orang-orang kafir 5000, 10000, maka diperbolehkan meninggalkan peperangan dan dia tidak berdosa apabila dia meninggalkannya. Dia tidak berdosa apabila dia meninggalkannya. Ini ma'asyiral rahimakumullah. Dari sini menerangkan kepada kita bahwa jihad itu bukan hukum yang sembrono, serampangan, tanpa taktik. Yang penting kita membela agama Allah. Siapa yang membela agama Allah pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun segelintir orang, meskipun tidak memiliki kekuatan yang besar dengan alasan in tansurullah yansurkum. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Allah Azza wa Jal tentu akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Namun Allah Azza wa Jal menjadikan kehidupan dunia ada hubungan sebab akibat. Ada hubungan sebab akibat. Di samping seorang harus mempersiapkan kekuatan iman, kekuatan akidah, kekuatan tauhid, juga kekuatan fisik. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan. Allah tidak mengatakan meskipun ratusan ribu musuh kalian tetap harus melakukan perlawanan. Kadang-kadang kondisi kaum muslimin lemah. Nah, sementara kekuatan orang-orang kafir berlipat-lipat. Nah, oleh karena itu seorang harus melihat, ya, mengetahui siasat syar'iyah, bagaimana berpolitik secara syar'i, bagaimana cara menyusut kekuatan secara syar'i, bagaimana cara bertempur dengan cara-cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Ya, ada taktik, ada aturan dalam peperangan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam setiap hendak melakukan pertempuran, beliau berkumpul dengan para sahabat, bermusyawarah apa yang harus mereka lakukan dalam peristiwa perang Uhud. Nabi alaihi salatu wasallam sempat bermusyawarah dengan para sahabat ketika mendengarkan orang-orang kafir akan datang siap untuk berperang melawan kaum mukminin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat para sahabat, apakah kita menyambut mereka di kota Madinah atau kita keluar? Kita yang keluar meninggalkan Madinah berperang di luar kota Madinah. Sebagian para sahabat ada yang mengatakan kita keluar, ada lagi yang mengatakan kita sambut mereka di kota Madinah. Akhirnya Nabi SAW mempersiapkan alat tempurnya, lalu kemudian bersiap-siap berangkat keluar kota Madinah. Ya, lalu kemudian sebagian para sahabat mengatakan, ya, menginginkan, ya Rasulullah terserah engkau, apabila engkau menginginkan kita tetap di Madinah, terserah engkau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak sepantasnya seorang Nabi apabila dia telah memakai alat tempurnya, lalu dia mengurungkan niatnya. Maju, berangkat ke Uhud. Dalam peristiwa perang Khandaq, Nabi SAW meminta saran dari para sahabat. Hingga Salman Al-Farisi menyampaikan saran untuk membuat parit khandaq dalam peristiwa perang Ahzab. Jadi ada taktik, ya, tidak sembrono seorang berjihad berperang jalan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ma'asyiral akhwat rahimakumullah, keadaan at-tawalli yawm az-zahf adalah perkara yang termasuk dosa besar. Namun dikecualikan seperti yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa apabila jumlahnya lebih dari dua kali lipat diperbolehkan seorang meninggalkan medan pertempuran. Wallahu alam. Al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga, idza ayyanahumul imam wastanfarahum lil jihad. Apabila Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang ketiga, apabila imam menunjuk mereka, kamu ikut berangkat dan memerintahkan mereka keluar untuk berjihad. Jadi siapa yang ditunjuk oleh imam untuk berjihad, maka dia wajib fardu ain baginya untuk berangkat berjihad. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum ila al-ard. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum ila al-ard? Apabila dikatakan pada kalian, keluar kalian berjihad jalan Allah, kalian merasa berat untuk berangkat. Araditum bil hayati dunya min al akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Apakah kalian lebih senang dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirah? Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirah melainkan sedikit. Illa tanfiru yu'adzibukum 'adaban alima wa yastabdil qauman ghairakum fala tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Apabila kalian tidak berjihad, maka Allah mengazab kalian dengan azab yang pedih dan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Kalian tidak mampu mendaratkan Allah sedikit pun. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, wa idza stunfirtum fanfiru. Apabila kalian diperintahkan untuk berjihad, maka keluarlah kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Maka ini keadaan yang ketiga, apabila ada orang-orang tertentu ditunjuk untuk ikut dalam berjihad, maka menjadi fardu ain baginya. Al-halatul rabi'ah, keadaan yang keempat, idza ihtija ilaihi fa innahu yata'ayyanu alaihi al-jihad. Apabila dia orang yang dibutuhkan, orang yang diperlukan dalam berjihad, maka menjadi fardu ain baginya berjihad. Kemampuan mereka tentu berbeda-beda. Kadang-kadang di antara kaum muslimin punya keahlian khusus yang sangat dibutuhkan. Misalnya untuk mengemudikan tank. Ya, tidak semua orang bisa membawa tank. Ya, membawa tank tidak seperti membawa truk, membawa sedan. Mungkin ada keahlian khusus. Nah, kalau ada seorang dari kaum muslimin punya keahlian khusus, maka orang ini dibutuhkan, menjadi fardu ain baginya. Atau dia seorang pilot yang mampu mengemudikan pesawat, ini juga merupakan keahlian yang jarang dimiliki, maka ketika dia dibutuhkan, menjadi fardu ain baginya. Sehingga terkadang menjadi fardu ain bagi seorang, namun tidak menjadi fardu ain bagi yang lainnya. Jadi ini ada empat keadaan yang disebutkan oleh beliau, di mana jihad yang asal hukumnya fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.